jani amin rubaliwan tugas adini ngale elinya ruang ngangkeban sebab yang dia ston sujatine sebat kerasa adina wang beli sangat tresna kena di tunggu dah di hati nadine ada nelena nema palasan mula ulian beli ulian beli benawa pangseng beli dini kadi duwi ningalangin tresna nadine teken iya berjalan je yeni adi merasa tone mela depan beli ini aneka ngalan ya dia stun sakit ni kerasa bandingan ken adi terus moboge beli ngeling adik kedai beli sebet adik lega tunggu dadah di kekene yen kawan kene kau dadine mirepi dan beli tu senyummu ni palasan ni jani halingin beli nangin pidan dugas ketemu ni seselin beli nana dine teken iya berjalan je yeni adi merasa tone mela depan beli ini aneka lala ya dia stun sakit ni kerasa bandingan ken adi terus moboge beli ngeling adi kedai beli sebat adi lega tunggu dadah di kekene yen kawan kini kau dadine mirepi dan beli tu senyummu ni boya ulian mepalasan ni jani halingin beli angin pidan dugas ketemu ni seselin beli